Ah, ngopi lagi dari awal dah, kacau dah. Ya, jadi juz 13 itu mengenai lamu tahlil, kemudian an masuk ke fi'il mudhari, posisinya bisa jadi apa saja, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ulun bihi. Nah, di situ ada latihan-latihan mengenai lamu tahlil. Banyak di situ tuh ya. Nadrusul lughatal arabiyata linafhamal qur'ana. Kita mempelajari bahasa Arab linafhamal qur'ana supaya kita paham bahasa Al-Qur'an. Linafhamal qur'ana ini jadi illat, jadi alasan kenapa kita belajar bahasa Arab. Gitu. Jadi ini alasannya datang belakangan. Jadi alasan melakukan fi'il yang pertama disebutkan itu belakangan alasannya. Gitu. Kemudian udah itu aja paling. Ada pertanyaan enggak? Dalil lamu ta'lil. Oh, kemudian di sini ada mengenai munzu ya. Perasaan ini sudah deh. Sudah kan ya? Munzu di sini sebagai huruf jar. Ya, mundu di situ sebagai huruf jar. Munzu itu sejak. Semenjak. Kemudian di situ ada mengenai yaro. Huwa yaro, anta taro, ana aro, nahnu naro. Dari fi'il madi ro'a yaro. Di fi'il madinya ro'a ada hamzahnya, di fi'il mudorenya yaro hilang hamzahnya. Harusnya ro'a yara, gitu kan? Harusnya ro'a yara, kemudian hamzah dari a mundur ke ro, kemudian hamzahnya dihapus. Jadi ro'a yaro. Gitu ya. Ro'a yaro artinya melihat maf'ulun bihinya langsung, maf'ulun bihinya sorih. Ya tidak muta'addi, tidak muta'addi bihar filjar ya. Beda dengan nazoro, kalau nazoro itu ada huruf jarnya. Kemudian tasrif lugawi untuk ro'a yaro gampang, sama seperti ya karena lam fi'ilnya adalah huruf ya, maka kalau bisa yardo berarti bisa yaro. Kalau bisa ro'a, ro'a yaro, fi'il madinya fathah, fi'il mudorenya fathah, dua-duanya bisa fathah karena memang ada huruf izharnya yaitu hamzah. Kalau rodia kan yardo, kasroh kemudian fathah. Kalau roma kan yarmi, ya kan fathah kemudian kasroh. Tapi kalau ro'a yaro dua-duanya fathah. Jarang ya yang lampirnya huruf inlat kemudian masuk ke fathah-fathah, itu sedikit sekali. Seperti ro'a yaro, kemudian ro'a yaro, kemudian apa sih satu lagi tuh, astagfirullahaladzim, ada satu lagi tuh ya, dengan bukan khosya ma ini ya, sa'ayas'a ya, dengan sa'ayas'a. Sa'ayas'a itu fathah-fathah. Sa'ayas'a dengan ro'a yaro itu wazannya sama. Sama-sama fathah, madinya fathah, mudornya fathah, kan kita sudah tahu. Yang fathah-fathah itu punya syarat. Ain fi'il atau lam fi'ilnya itu harus huruf izhar. Nah, ro'a yaro ain fi'ilnya, hamzah-hamzah kan huruf izhar. Sa'ayas'a ain fi'ilnya kan ain-ain kan huruf izhar. Kalau yang lainnya, yang lam fi'ilnya huruf ya, itu biasanya itu masuk ke fa'ala yaf'ilu atau fa'ila yaf'alu. Roma yarmi atau rodia yardo. Gitu. Bisa salah satu, bisa yang lainnya. Kemudian di situ apa lagi ya? Udahlah, kalau mufradat itu gampang. Berikutnya pelajaran yang ke-18. Pelajaran yang ke-18 masih mengenai an juga ya. Yadhabu. Sesuai dengan tasrif lugawi dari fi'il mudhari, tasrif lugawi fi'il mudhari kan sudah pada jago. Kemudian kemasukan an masdariyah, jadi fi'il mudhari-nya jadi nasob. Kemudian di sini sebutkan mengenai fi'il mudhari marfu mansub sekalian saja dengan majzum. Gitu. Alamat rofa-nya, alamat nasobnya dengan alamat jazmnya. Fi'il mudhari ya. Misalkan fi'il mudhari yang marfu dulu dari yadhhabu, misalkan yadhhabu yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu tadhhabani, yadhhabna tadhhabu tadhhabani, tadhhabuna tadhhabina tadhhabani, tadhhabna adhhabu nadhhabu. Nah, dari ke-14 ini yang mu'rob itu 12, yang mabni ada 2. Yang mu'rob tentu saja terkena istilah marfu'. Nah, harus tahu alamat rafa'nya apa. Contoh misalkan yadhabu marfu, alamat rafa'nya doma. Yadhabani marfu, alamat rafa'nya nun, subutun nun. Yadhabuna marfu, alamat rafa'nya subutun nun. Tadhabu marfu doma, tadhabani subutun nun, marfu subutun nun. Yadhabna mabni. Enggak ada istilah marfu. Marfu itu khusus untuk istilah yang mu'rab. Tadhabu marfu doma, tadhabani marfu subutun nun, tadhabuna marfu subutun nun. Kemudian tadhabina marfu subutun nun, tadhabani marfu subutun nun, tadhabna mabni. Adhabuna adhabu marfu doma. Kemudian masukkan an, maka menjadi mansub semuanya. Menjadi mansub 12 karena yang 2 mabni enggak terkena istilah mansub. Berarti jadi an yadhaba, an tadhaba, an yadhabna, an tadhaba, antadhabu, antadhabi, antadhaba, antadhabna, an adhaba, an nadhaba. Yaitu yadhaba mansub fathah, yadhaba mansub hadfun nun, an yadhabu mansub hadfun nun, tadhaba mansub fathah, tadhaba mansub hadfun nun, yadhabna mabni. Kemudian tadhaba mansub fathah, tadhaba mansub hadfun nun, tadhabu mansub hadfun nun, tadhabi mansub hadfun nun, tadhaba mansub hadfun nun, tadhabna mabni. Adhaba nadhaba mansub fathah. Kemudian masukin di sini tidak ada jazm ya, sekalian yang jazmnya. Kemudian masukkan lam, jadi jazm semuanya. Yang 12 yang jazm itu. Lam yadhhab, lam yadhhaba, lam yadhhabu, lam tadhhab, lam yadhhaba, lam tadhhab, lam tadhhaba, lam yadhhabna, lam tadhhab. Susah lidahnya ini. Lam tadhhab, lam tadhhaba, lam tadhhabu, lam tadhhabi, lam tadhhaba, lam tadhhabna, lam adhhab, lam nadhhab. Gitu. Yang sukun majzum, sukun. Ya, yang 5 domir wa hiya anta ana nahnu. Kemudian yang al asma al af'alul khamsah itu majzum hadfun nun, kunna antuna mabni. Selesai, itu alamatnya ya. Kemudian di situ ada mengenai alla, alla tu an dengan la. An walaupun terpotong oleh la an nafiyah, tapi pengaruh an masih terasa ke fi'il yang ada di depannya. Contoh arju an tadkhula, arju alla tadkhula. Alla karena nun ketemu dengan lam idgham, nun dengan lam kan satu makhraj. Jadi anla tidak dibaca anla, tapi alla digabung. Digabung bunyinya, digabung tulisannya. Ya kan? Digabung bunyinya, digabung tulisannya. Nah, di apa? Enggak ada si Azam sih ya. Di Matan Jazariyah, Matan Ilmu Tajwid ya. Di situ disebutkan kapan huruf yang satu makhraj ini yang diguna ini kapan ditulis, kapan digabung. Itu ada tempat-tempatnya. Seperti misalkan min dan ma. Min dan ma itu kan idgham, ya kan? Nah, kapan tulisan min dan ma digabung, kapan dipisah itu ada tempat-tempatnya. Di surat anu apa dan seterusnya. Pusing banget beneran. Soalnya kemarin ngejelasin Matan Jazariyah ke Ustazah Ahwat. Dia ngerti tajwidnya tapi enggak ngerti bahasa Arabnya. Saya ngerti bahasa Arabnya, enggak ngerti tajwidnya gitu kan. Tajwid yang detailnya. Nah, di situ disebutkan dan seterusnya dari kalau langsung dari matan saya enggak paham. Makanya saya nyari syarahnya. Kita pakai dua syarah, saya jelasin di sini dan seterusnya jadi tahu sedikitnya ada gambaran. Nih, jadi ini bagaimana jeniusnya yang bikin Matan Jazariyah gitu kan. Di apa dan seterusnya. Wah, keren banget. Kalau bisa baca, silahkan baca. Gitu ya. Ketika ya. Kemudian di sini berarti huruf nawas ini dia ketika apa domirnya anti kan atau di sini antar hadi. Ya. Dia tetap ya, Mas. Tetap apa? Tetap. Jadi tidak ada penghapusannya. Adalah penghapusan. Ketika sebelum adaan anti itu tadhabina. Tadhabina. Ketika adaan na yang di ujung hilang jadi tadhabi saja. Jadi alamat nasabnya apa? Hadfun nun. Alamat rafa'nya subutun nun. Nah itu ya apaan? Ya bukan alamat apa-apa. Ya itu hanya fa'il, domir. Ini kalau mau di-i'rab ya itu wa ya'ul mukhatabati domirun mutasilun Barizun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun. Bukan alamat rofaknya, bukan alamat nasabnya. Yang namanya alamat itu sesuatu yang berbeda. Antara tadhabina dengan tadhabi yang berbeda apanya? Ada nunnya. Tadhabina dengan tadhabi sama-sama ada ya-nya. Kalau sama tidak dijadikan alamat. Fitri dengan Fitri misal, Fitri dengan Putri misalkan kembar. Ya kan, Fitri dengan Putri kembar. Kita kalau kembar tuh enggak bisa ngebedain. Bedanya apa? Oh, kalau misalkan saya punya teman namanya tuh Heru Heri. Yang satu Heru, sampai sekarang saya enggak bisa ngebedain yang mana ya anak. Yang mana yang Heru, yang mana yang Heri, kalau bapaknya bisa ngebedain sama abangnya. Dia yang pernah ngasih tahu, Heru tailernya sebelah sini, Heri tailernya sebelah sini, yang satu di sini, yang satu di sini. Gitu doang lah, gue kagak bisa ngebedain lah yang mana kan, jarang ketemu sama orangnya juga kan. Nah, maka yang namanya tanda itu adalah yang berbeda. Kalau sama itu gak dijadikan tanda, ini wajahnya sama persis. Gitu kan, gak bisa dijadikan tanda, tanda itu sesuatu yang lain dari yang lain. Oh Heru ada tailernya, Heri enggak. Oh, gue susah ngebedainnya. Kalau begitu saya mau ngasih tanda aja, si Heru gue kasih silang di pipinya biar kayak batu saya, si Heri enggak gitu, kan lebih gampang lagi. Gitu. Yang ada silang di pipinya berarti Heru gitu kan, cuman harus berantem dulu sama si Herunya. Gitu. Maka tandanya adalah silang, yang ada silangnya Heru, yang enggak ada silangnya Heri gitu kan. Nah ini juga sama, tadhabina dengan tadhabi, ya-nya sama-sama ada, berarti enggak bisa dijadikan tanda. Nah, sedangkan nunnya kan yang satu ada nunnya, yang satu tidak ada nunnya, berarti nun itu adalah tandanya. Adanya nun tanda rofa, tidak adanya nun tanda nasab dan tanda jazm. Gitu. Oke. Kemudian di situ ada huruf jar kaf ya. Huruf jar sudah muncul berarti sudah banyak ya. Di jilid yang pertama huruf jar yang muncul tuh min, ila, fi, ala, kemudian lam harfu jar. Kemudian di sini ada kaf juga ya, kaf harful jar. Kaf selain sebagai harful jar juga sebagai harfu tasbih, maknanya untuk tasbih, menyerupakan. Hadhil madrasatu kal masjidi, sekolah ini seperti masjid. Itu. Tapi dalam hal apa serupanya di sini tidak disebutkan. Misalkan hadhil madrasatu kal masjidi, misalkan fis saati, dalam masalah luasnya. Ini sekolah kayak masjid, sekolah dengan masjid, sekolah ini seperti masjid dalam hal apa sepertinya. Ini di sini enggak dijelaskan, harus dijelaskan. Maka disebutnya itu tasbih apa tuh yang wajhus syabahnya enggak disebutkan tuh. Kalau tasbih balik kan wajhus syabah dengan ada tuh tasbihnya kan dihilangkan jadi tasbih balik. Saya lupa lagi nih tasbih apa namanya yang wajhus syabahnya enggak disebutkan. Jadi hanya musyabah musyabahihi dengan ada tuh tasbihnya saja yang disebutkan. Gitu. Hadhil qahwatu kalma'i. Kopi ini seperti air, dalam hal apa kopi ini seperti air? Rasanya atau apanya? Gitu. Selesai. Sekarang pelajaran ke-19. Ada pertanyaan enggak? Di pelajaran ke-19 mengenai lan di situ ya. Lan ini sama seperti an, menasabkan fi'il mudhari. Kemudian lan ini menasabkan fi'il mudhari, kemudian fi'il mudhari-nya jadi nasab, kemudian jadi manfi. Kalau di i'rab, lan harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Dia harfu nasab kemudian menafikan juga memang maknanya jadi mustaqbal. Tapi tidak memberikan makna selamanya ya. Walan tardo an kal yahudu dan seterusnya enggak. Lan di sini lan tidak mutlak. Lan artinya selamanya enggak. Karena di Al-Quran ada lan yang cuma untuk satu hari saja. Falan ukal limal yauma insiya. Hari ini saya enggak bakal ngomong dengan satu orang manusia pun. Cuma hari ini saja, tidak selamanya. Gitu. Ya sama kalau bisa an, maka berarti bisa lan. Sama pengaruhnya. Kemudian di sini cuman lan doang ya materinya. Kemudian keterangan waktu, amsi kula yaumin dengan godan. Amsi kemarin, kula yaumin berulang-ulang. Kemudian godan besok. Di Al-Quran itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat Ligodin apa Lil Godi? Pakai tanwinnya enggak? Enggak, kalau tanwin katanya tuh besoknya itu besok. Besok beneran besok. Besoknya itu dekat. Kalau pakai alif lam besoknya jadi tak tertentu. Jadi justru katanya tuh kalau God pakai tanwin malah jadi tertentu, yaitu yang besok. Kalau God pakai alif lam malah jadi enggak tertentu, besoknya besok-besok. Jadi kebalik kayak yang seakan-akan yang pakai tanwin jadi ma'rifah, yang pakai alif lam jadi nakiro, jadi kayak dibalik. Gitu katanya. Kenapa? God, ya mu'rob lah. Mana kan istilahnya tuh apa? Dorob zaman. Dorob zaman tuh mu'rob. Dorob zaman tuh mu'rob, tidak mabni. Dalam artian ketika ada huruf jar, dorob zaman ya tetap majrur. Ini misalkan min ba'di sholatil fajri, min ba'di sholatil fajri. Ya kan, kenapa jadi ba'di? Karena ada min di situ dan mudhof ilaihnya ada. Kenapa? Surat Ar-Rum, walillahil amru min qablu wa min ba'du, itu. Itu huruf mudhof ilaihnya dihapus. Mudhof ilaih dari dzarab zaman ataupun dzarab makan yang mulazimun bil idhofah. Dzarab itu kan dzarab, baik dzarab zaman ataupun dzarab makan, kan ada yang harus dimudhofkan. Enggak bisa berhenti berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri itu seperti al-yauma, hari ini kan, hari ini itu kan bisa berdiri sendiri. Kalau al-yauma, ya kan, berarti hari ini. Kalau yauman, pada suatu hari. Ya kan, kalau yaumal khamis, jelas itu hari Kamis. Gitu kan? Nah, si yaum ini bisa berdiri sendiri, bisa dimudofkan. Kemudian kalau godan, nah godan istilahnya tuh mau dimudofkan kemana godan? Pernah dengar godan dimudofkan enggak? Saya enggak pernah dengar godan tuh dimudofkan, berarti dia berdiri sendiri. Nah, yang apa yang zorob yang biasanya itu dimudofkan seperti misalkan amama, ba'da, qobla, itu kan biasanya dimudofkan, ya enggak? Misalkan apa fauqal masjid, amamal masjid, gitu kan? Masjid jadi mudof ilaih dari amama. Nah, ketika tidak ada apa-apa karena dia memang zorob makan, startnya dari fathah, ya kan? Jalasa Muhammadun amamal masjidi. Masjidnya ada, mudhof ilaihnya. Kemudian ada huruf jar, ya kan? Kemudian ada huruf jar. Misalkan begini ya. Zahaba Muhammadun min amamil masjidi ila waro'il masjidi. Ya kan? Min amamil masjidi ila waro'ihi. Ihinya kembali ke masjid. Ya. Muhammad pergi dari depan masjid ke belakang masjid. Gitu kan? Nah, jadi amami karena ada min, mudhof ilaihnya ada. Nah, tapi kalau mudhof ilaihnya dihapus, jadi mabniun ala domi, jadi domah dia. Ya misalkan begini, jalasa Muhammadun amamu, Muhammad duduk di depan. Kita kan suka bilang di depan, ya enggak? Ya, di depan. Di depan apa? Enggak disebutkan mudhof ilaihnya, ya enggak? Bahasa Indonesia juga suka begitu. Dalam artian kata di depan, di belakang mudhof ilaihnya kadang suka dihilangkan. Nah, bahasa Arab juga ada. Cuman bahasa Indonesia tuh mau mudhof ilaihnya disebutkan ataupun dihilangkan tetap di depan. Tidak jadi di depak. Ya, tidak jadi di depan atau di depan, enggak kan, tetap di depan ya, depan. Misalkan begini nih, ibu kamu di mana tuh, ada di belakang. Paham dia maksudnya di belakang apa coba, tapi lawan bicara paham maksudnya di belakang, di belakang apa, di belakang rumah gitu kan, karena kan ngobrolnya lagi di rumah. Nah, kalau mudhof ilaihnya disebutkan, ibu kamu lah ada di mana, di belakang rumah, rumahnya disebutkan. Tapi kadang rumahnya nggak disebutkan, tapi lawan bicara masih paham. Bahasa Arab juga sama. Gitu ya. Jadi ketika di ayatnya itu disebutkan, Gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'in sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du. Di qiraat yang kita pakai ya, di qiraat yang kita pakai lillahil amru min qablu wa min ba'du. Tentu saja di qiraat yang lain, lain lagi. Min qablin wa min ba'din misalkan. Nah, di qiraat yang kita pakai lillahil amru min qablu wa min ba'du. Nah, apa mudhof ilaih dari qablu dan ba'du di sini? Lihat ke tafsirnya. Katanya lillahil amru min qablil ghalabah wa min ba'dil ghalabah. Karena kan bercerita mengenai kekalahan di situ, ya kan? Gitu katanya. Sebelum dan sesudahnya. Nyah-nyahnya itu kalau dalam misalkan terima kasih sebelumnya masih ada nyahnya dalam bahasa Indonesia, yang mudhof ilaih dari sebelum. Nah, kalau dalam bahasa Arab bisa kayak gitu. Gitu ya. Baik, itu nanti adanya di Alfiah ya. Nanti adanya di Alfiah, kemudian adanya di bab mudhof-mudhof ilaih. Adanya di bab mudhof-mudhof, variasi dari bab mudhof-mudhof ilaih. Bab mudhof itu kalau di Alfiahnya ada 2 jilid, ada di awal-awal jilid yang kedua. Kalau di Lipiah itu semester 5 atau semester 6 lah. Kita masih jauh. Alfiah, halakoh kita Alfiah tuh baru nyampe pelajaran, besok tuh baru nyampe pelajaran kana wa akhwatuha, mubtada khobar baru selesai. Masih jauh banget. Tapi segitu juga udah lumayan. Gitu. Kemudian pelajaran yang ke-11 itu tadi, kemudian pelajaran yang ke-20. Pelajaran yang ke-20 mengenai i'rab isim. Ya, oh. Perbandingan i'rab isim mufrad dengan musanna, marfu mansub dengan majrur. Wa raf'a wa nasba ja'ala al-i'raba li ismin wa fi'lin nahu lan ahaba. Wa raf'a wa nasba ij'ala al-i'raba. Jadikan rafa' dan nasab sebagai tanda i'rab li ismin wa fi'lin untuk isim dan fi'il. Isim dan fi'il terkena marfu dan mansub. Isim yang bagaimana yang terkena mansub? Isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab itu ada berapa? Ada 9. Fi'il yang mana yang terkena marfu mansub? Fi'il yang mu'rob. Fi'il yang mu'rob cuma 1. Fi'il mudore. Itu pun cuma 12 domir. Gitu. Nah, isim yang 9. 9 isim itu apa saja? Isim mufrod, musanna, kemudian jama' mudzakkar salim, jama' mu'annas salim, kemudian jama' taksir, al-asma'ul khomsah, kemudian isim ghair munsharif, kemudian maksur mankus. 9 itu semuanya mu'rob. Baik mu'robnya itu dengan harokat, dengan huruf, ataupun mu'robnya itu terlihat dan tak terlihat. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan marfu dengan mansub, kemudian majrur, berarti hanya isim saja. Ya. Wa raf'a wa nasba ja'alat i'roba li ismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khusisa bil jarri kama qad khusisa al fi'lu bi an yanjazima. Alfiah awal-awal sama siapa? Tapi 50 kesana jangan nanya, saya enggak hafal. Nah, kemudian wal ismu qad khusisa bil jarri, isim dikhususkan dengan tanda jar. Jadi istilah mu'rab itu ada 4, marfu, mansub, kemudian majrur, majzum. Rafa, nasab, jar, jazm. Marfu, mansub ini bersyarikat isim dan fi'il. Katakan ada 3 isim fi'il huruf, kalau enggak masuk huruf semuanya mabni. Gitu ya. Huruf semuanya itu mabni, kemudian yang berarti kita hanya ngebahas huruf semuanya mabni, fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rob, isim ada yang mabni, ada yang mu'rob. Nah, kita karena kita sedang ngebahas yang mu'rob, berarti kita ngebahas isim yang mu'rob dan fi'il yang mu'rob. Marfu dan mansub bersyarikat isim dan fi'il, bisa marfu, bisa mansub. Tapi majrur khusus untuk isim, majzum khusus untuk fi'il. Tidak ada isim mu'rob yang majzum. Tidak ada isim mu'rob yang majzum. Kalau isim mabni yang ujungnya sukun ada, tapi enggak disebut majzum. Tapi disebutnya mabniun ala sukun. Seperti kam, man. Ya, man dengan kam itu kan isim dan dia sukun. Enggak disebut mu'rob, enggak disebut majzum, tapi mabniun ala sukun. Gitu. Nah, jadi misalkan begini. Ya Muhammad, aina abuka? Abi fil masjid. Abi fil masjid. Kemudian ditanya, Muhammad itu masjid tanda bacanya apa? Sukun. Salah. Karena masjid ini mu'rob. Gak boleh sukun. Ya, tapi kalau ditanya, Muhammad itu masjid harokatnya apa? Kasroh. Nah, kenapa kamu sukunkan? Kan gue kita lagi ngobrol. Gitu kan, kalau lagi ngobrol tuh memang harokatnya disukun-sukunkan. Kenapa ngobrol itu disukunkan? Ya sama pertanyaannya seperti kenapa Al-Quran ujung-ujung ayat disukunkan, ya kan? Karena Al-Quran itu kan asalnya memang obrolan antara Rasulullah dengan Allah lagi ngobrol. Nah, yang namanya obrolan kan ujungnya disukun-sukunkan. Gitu. Pertanyaannya adalah kenapa kamu sukun? Ya kan? Kenapa kamu istilahnya tuh di Al-Quran itu kan ujung-ujung ayat itu kan wakob, ya kan? Kenapa kalau wakob harus sukun? Karena yang namanya alasannya itu bukan sebelum menjawab kenapa kalau wakob harus sukun, yang pertama harus ditanyakan itu adalah kenapa kalau baca Al-Quran kamu wakob? Kalau baca Al-Quran, misalkan saya mau baca Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir 2,5 juz sekali duduk, gitu kan, nggak pakai wakop. Sekali napas. Bisa nggak? Gak bakalan bisa sekali napas, ya kan? Kalau nggak pakai wakop berarti nggak ambil napas. Sekali napas. Tapi belum. Gak mungkin bisa. Nah maka pertanyaannya tuh adalah kenapa kamu wakop? Oh, saya wakop karena saya istirahat capek. Gitu kan? Nah, oke. Masuk akal kan? Kenapa kamu wakop? Karena napas saya habis, saya mau istirahat dulu, saya mau ngambil napas dulu. Nah, oke, kalau kamu memang wakop tuh mau istirahat, maka kita lihat. Dari empat tanda baca, fathah, kasrah, domah dengan sukun yang cocok dengan istirahat apa? Sukun terdiam, harokat tuh bergerak. Lu katanya mau istirahat, tapi masih gerak-geraknya enggak istirahat namanya, ya enggak? Kalau mau istirahat, ya kan kalau mau istirahat kasihnya sukun, biar matching. Kayak namanya istirahat tuh kan diem gitu kan. Ini istirahat tapi masih gerak-gerak, itu enggak istirahat, masih bergerak. Maka istilahnya tuh kenapa disukunkan? Karena wakop, kenapa wakop? Karena istirahat. Sukun cocok dengan istirahat. Maka percakapan juga sama. Gitu disukun-sukunkan. Tapi jangan terbiasa disukunkan. Nanti kalau ditanya kenapa sukun enggak bisa jawab. Kita akan menjawabnya Abi fil masjid sukun. Kenapa? Karena terbiasa sukun. Dijawabnya itu harokat masjid apa sukun? Salah. Gitu maksudnya. Kerekam tahu. Gitu ya. Nah di sini marfu mansub majzur. Kalau yang mufrad maka kesembilan. Ini seru ketemu lagi. Sampai ngegodain dia enak aja. Kamu saya godain kalau kamu udah gede, masih kecil enggak mau. Oh iya kerekam ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak Is ngingetin sih. Marfu mansub majzur ya. Kalau yang mufrad jelas, ya kan? Marfu wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun, ya kan? Kemudian wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kalau musanna apa? Al masjidani, innal masjidaini fil masjidaini. Al masjidani marfu'un wa alamatu rafihi. Hah? Alif apa nun? Alif karena nunnya enggak berubah, ya kan? Kenapa sih bukan nunnya yadhabani kan ujungnya sama-sama ani itu ya enggak? Yadhabani masjidani ujungnya sama-sama ani. Kenapa alamatnya berbeda? Iyalah karena yang hilangnya juga berbeda. Yang berubahnya juga berbeda. Kalau di yadhabani jadi yadhaba, nunnya yang berubah. Kalau di masjidaini ya alifnya yang berubah, nunnya enggak berubah. Nunnya tetap nih. Nah, yang tidak berubah tidak dijadikan alamat. Yang dijadikan alamat itu yang berubahnya saja. Itu maksudnya. Maka ketika al-masjidani dengan innal masjidaini, nah yang berubah kan alif dengan ya-nya. Berarti al-masjidani ketika rofa dengan alif, ketika nasob dan jar dengan ya. Nunnya di-irob enggak? Nunnya harusnya di-irob juga. Ya kan? Wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan. Karena alamat asli dari rofa itu domah, ketika alamat rofanya bukan domah, berarti alamat wakil bukan alamat asli. Maka kalau yang isim mufrad kan wa alamat rofihi domatun, selesai, nggak usah pakai niabah. Tapi kalau yang selainnya, yang i'robnya pakai huruf, gitu kan, atau bukan i'rob yang aslinya, rofanya dengan selain domah, maka harus ada kata niabahnya ketika di i'rab. Wa alamatu rafihi al-alifu niabatan anil dhammati li'annahu musanna. Selesai belum? Nunnya belum di i'rab. Wa nunu katanya iwadun anit tanwin fil ismil mufradi. Nun itu adalah pengganti tanwin yang ada di isim mufrad. Menurut kitab-kitab i'rab yang banyak beredar seperti misalkan di Kafrawi misalkan. Tapi kalau menurut dosen Lipia Ustadz Budian, nunnya itu bukan nun. Iwad ani tanwin bukan nun sebagai pengganti dari tanwin. Nunnya apa? Ya nun musanna. Maka kalau misalkan yang ngasih soalnya Ustadz Budian, saya nyebutnya nun musanna. Ya, sesuai dengan keinginan dia ya. Nah, kalau pakai yang lain, saya sesuai dengan kitab yang saya baca. Kitab Kafrawi. Nun iwad ani tanwin fil ismi mufrad. Artinya begini, apa sih yang dimaksud dengan nun pengganti tanwin yang ada di isim mufrad? Isim mufrad itu kan ada bunyi N-nya. Ya kan? Isim mufrad ada bunyi N-nya. Masjidun, ada bunyi N ya kan? Nah, si musanna, semua musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir itu semuanya tuh harus punya N mati di ujungnya. Biar sama dengan mufradnya. Maka masjidun, masjidan, gitu kan? Ya enggak? Masjidun, masjidan, muslimun, muslimatun, kutubun, ada bunyi N semuanya, gitu katanya. Nah maka nun yang ada di musanna, nun yang wa nun yang wadun anitanwin fil ismi mufrodi. Nun yang ada di musanna itu nun tandingan dari tanwin bunyi N yang ada di ismi mufrod. Tapi kalau menurut Ustaz Budian kagak. Tanwin yang ada di ismi mufrod, masjidun itu hilang. Kalau ada alif lam ya enggak? Masjidun ketika ada alif lam, al-masjidu. Tapi nun yang ada di musanna, ada atau tidak ada alif lam, nunnya tidak hilang. Masjidani, masukkan alif lam. Al-masjidani, berarti gak tepat. Itu dalilnya Ustaz Budia. Oke, musanna, jadi gitu ya. Jadi kalau yang musanna, apapun, tentu saja musanna ini ciri khas dari isim. Ya, semua isim mufrad bisa dimusannakan. Tapi enggak semua isim mufrad ada jamaknya. Jamak dari lafadznya ya. Seperti almar'u dengan almar'ah. Ini sudah saya jelasin belum ya? Imru'un itu artinya apa? Kalau imra'atun seorang perempuan gitu kan, kalau imruun itu seorang laki-laki, imruatun seorang perempuan. Atau ini imruun dan imruatun itu ini masuk ke isim-isim yang dimulai dengan hamzah wasol. Isim yang dimulai dengan hamzah wasol, isim asli ya, yang dimulai dengan hamzah wasol itu ada 7. Kalau yang ada di buku silsilah yang diindad ya. Apa saja yang 7 itu? Isnan, isnatani, imruun, imruatun. Kemudian asabuadim. Ismun kemudian isnani isnatani imruun imruatun dengan apa sih dua lagi tuh ya? Ismun enggak ada yang lewat begini nih. Ismun imruun imruatani kemudian isnani isnatani satunya lagi itu adalah sabarim apa ya? Dua lagi ya Allah, hilang. Ada 7 ya. Nah, imruun kalau imruun dengan imruatun kalau tidak pakai alif lam itu pakai hamzah wasol. Kalau pakai alif lam hamzah wasolnya hilang. Imruatun masukkan alif lam. Jadi apa? Bukan alimroah. Bukan alimroah tapi almarah. Hilang hamzah wasolnya. Itu ya. Imru'un. Kalau ada alif lam jadi bukan alimru'un enggak. Tapi almar'u. Itu paham. Oke. Kemudian. Harokat ro'nya. Harokat ro'nya. Nah. Harokat ro' dari kata imru'un dan imru'atun. Itu ngikutin harokat yang ada di depannya. Itu ngikutin harokat hamzah. Ya, imro'atun, ujungnya kan tak marbuto, ya kan? Nah, semua ulama nahu, mayoritas ulama nahu itu sepakat sebelum tak marbuto harus fathah. Imro'atun, ujungnya tak marbuto, sebelum tak marbuto kan ada hamzah, maka harokat hamzahnya fathah, paham? Nah, karena hamzahnya fathah, ro'nya ngikut fathah, paham sampai sini? Sekarang yang laki-laki imruun kita kan nyebutnya imruun ya kan, kenapa imru kenapa ro-nya doma? Karena hamzahnya juga doma. Kenapa hamzahnya doma? Karena sebelumnya tidak ada min. Coba kalau sebelumnya ada min maka hamzahnya jadi majrur, karena hamzahnya kasro ro-nya jadi kasro. Itu paham nggak? Contoh, innamal a'malu binniyat wa innama likullim ru'in atau likullim ri'in. Kenapa likullim ri'in? Karena i-nya kasroh. Kenapa i-nya kasroh? Mudhof ilaih dari likuli. Gitu maksudnya. Paham, paham, paham. Berarti kalau misalkan inna imro'an. Ya kan? Inna imro'an. Kenapa ro? Karena hamzahnya an. Kenapa hamzahnya an? Karena ada inna. Imru'un, imro'an, imri'in. Paham, paham, paham. Ya. Ini ada di kitab Al-Asbah wa Nadzair karangan Imam As-Suyuti bab-bab yang pertama. Ini disebutnya tuh bab babul itba' ngikutin. Di kitab Al-Asbah wa Nadzair karangan As-Suyuti kan bab yang pertama kali disebutkan tuh adalah bab mengenai itba', itba' tuh ngikutin. Ain fi'il ngikutin lam fi'il ngikutin ain fi'il, ini ngikutin ke ini. Wah, banyak banget di situ. Yang bisa saya cerna cuman ini saja. Yang lainnya ini ngomongin apaan gitu kan, babnya terlalu tinggi. Gitu, itu cuman beli kitabnya aja. Dua jilid, belum saya baca semuanya. Gitu ya, itu khusus mengenai imru'un. Oke, oke, oke, musanna selesai. I'rab musanna ya. Kemudian lihat, ke di situ ada bikam rialan, kemudian bikam rialin. Bikam rialan, kemudian bikam rialin. Rialan, kalau rialan, kilahuma sohihun, dua-duanya sohih ya. Kalau rialan, maka rialan di situ jadi tamyiz dari kam. Kalau rialin, berarti rialin jadi mudhof ilaih dari kam. Kam itu sendiri adalah isim. Tahu dari mana kalau kam itu isim? Kemasukan ba huruf jar. Karena ba huruf jar, gak mungkin masuk ke huruf jar lagi. Dia masuknya ke isim. Maka rialan jadi tamyiz dari kam, rialin jadi mudhof ilaih dari kam. Nah, kemudian di situ mengenai memusannahkan gampang ya. Kemudian mengenai ihdahuma wal ukhra. Oh. Ahadun akhor dengan ukhra ya. Akhor dengan ukhra, akhor yang lain, ukhra yang lain bedanya apa? Akhor muzakkar, ukhra musanna. Itu ya. Kemudian fatudzakkiru ihdahuma al-ukhra. Ada di ayatnya ya kan? Fatudzakkiru ihdahuma al-ukhra. Jadi ada dua orang, misalkan ya. Ada dua orang atau misalkan salah seorang dari keduanya, salah seorang dari mereka, kita mau mengatakan salah seorang kemudian dari mereka atau salah seorang dari keduanya. Nah, kalau mereka atau keduanya itu adalah laki-laki, ahadu, ahaduhum. Ahum kan laki-laki, ya kan? Ahaduhuma, humanya laki-laki. Tapi kalau hunna perempuan atau humanya perempuan, maka bukan ahadu, tapi ihda, ujungnya ada alif bengkok. Karena ihda ujungnya ada alif bengkok, ketika nempel dengan hum, dengan hunna atau huma perempuan, maka jadi alif tegang. Terbayang. Kenapa tidak ke yang satu orang? Tadi kan ahadu huma atau ihda kan ke huma ke, atau ke hum. Kenapa tidak ke hu atau ke ha? Enggak bisa, itu kan salah satu dari satu orang lu kan enggak waras gitu kan. Salah satu tuh dari dua atau dari banyak gitu kan. Nah, makanya ahaduhuma atau ahaduhum, ahadukuma atau ahadukum, atau ahaduna gitu kan. Kalau laki-laki semuanya, kalau perempuan berarti ihdahuma, ihdahunna, ihdakuma, ihdakunna, ihdana, perempuan semuanya. Atau misalkan pakai isim dohir, misalkan ihdatolibataini, ya, ihdatolibataini. Siapa? Salah satu dari dua mahasiswa tersebut istri saya. Satunya lagi adalah istri saya juga, yang kedua misalnya. Jangan ingetin. Sudahlah, biar saya ngomong bebas lah. Jangan bisa diingetin lah. Lu merasa terbebani ini. Gimana sih kalian tuh? Gini. Oke, oke, oke. Gitu, itu cara membedakannya ya. Kalau di ayat yang tadi fatuzakkiru ihdahuma al-ukhra. Fatuzakkiru ihdahuma al-ukhra, ya kan? Ini bercerita mengenai perempuan harus punya dua saksi. Maka salah satu dari dua perempuan itu akan mengingatkan yang lainnya. Gitu ya. Ahadun ihda kemudian akhor kemudian ukhra. Oke. Okay. Akhor kalau banyak kan akhoruna jadi jamak muzakkar salim. Kalau ukhro? Jadi apa jamaknya? Akhor akhoruna. Ainal akhorun, ya akhi ainal akhorun. Di mana yang lainnya? Yang lainnya banyak. Gitu kan? Nah, gimana? Kalau yang perempuan, ya ukhti ainal. Ainal. Jamaknya apa? Ada yang mengatakan ukhroyat, bisa ukhroyat atau ada yang mengatakan ukhor. Gitu ya. Ya akhwat, ya ukhti ainal ukhor, di mana yang lainnya? Yang lainnya itu perempuan. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Itu katanya. Kemudian apa lagi ya? Di situ ada rajulun dzu wajhaini ya. Itu hanya istilah saja. Ada di ada di hadis juga disebutkan dan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Laki-laki dengan dua wajah. Gitu kan? Lu punya dua wajah. Maksudnya dua kepribadian. Maksudnya kesini begini, kesana begini. Gitu ya. Alladzi ya'ti kullu thaifin bima yuridihi. Yang mendatangi setiap kelompok dengan apa yang kelompok tersebut ridhoi. Gitu ya. Kemudian ada satu bait saya suka banget nih ya. Darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Nah, bingung enggak? Ngerti enggak maksudnya? Darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Gitu. Teng dong. Darihim yang pertama itu fi'il amr dhamir anta. Madum tafi darihim yang kedua fi darihim rumah mereka. Ardihim fi'il amr dhamir anta ardo yurdi. Kalau yang tadi daro yudari berarti apa? Cari di ard. Saya cuma ngasih tahu di kamus, di cara nyari di kamusnya ya. Berarti kalau darihim fi'il amr dhamir anta dari daro yudari. Jahada yujahidu daro yudari. Fi'il amrnya daro yudari cari di kamus ya. Kemudian wa ardihim dari ardo yurdi. Gitu, ini bagus banget. Nah, ini dua itu kayak gini. Jadi bikin mereka ridho selama kamu di tanah mereka. Lain lagi. Gitu. Pelajaran ke-21 kita lanjutkan nanti.